cintaku padamu. Masih ragu, ambillah sembilu. Belah jantung merah ini, di sana kau lihat cintamu. Terima kasih Tuhan karena untuk bukti cintamu. Semoga saja bukan kayu yang manis di bibir saja. Kau dan aku saling cinta dan saling menyayang, bagai bunga dan tangkainya takkan terpisahkan. Kau dan aku telah bertemu dan saling menyatu. Semoga abadi paduan kasih kau dan aku. Masih ragu, ambillah sendiri. Belah jantung merah ini, di sana kau lihat namamu. Terima kasih Tuhan karena untuk bukti cintamu. Semoga saja bukan rayu yang manis di bibir saja. Kau dan aku saling cinta dan saling menyayang, bagai bunga dan tangkainya takkan terpisahkan.